Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi pada halaman 19. Qauluhu wa binauhu 'ala al-fathhi qadaraba illa ma'a wawil jama'ati fayudammu qadarabu wa tamiril marfu'il mutaharriki fayusakkanu qadarabtu. Setelah Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang penanda dari fi'il madhi, bahwasanya fi'il madhi itu diketahui dengan masuknya ta, ta'nis, juga terakhir disebutkan oleh Abdullah Fauzan bahwa fi'il madhi juga diketahui dengan ta al-fa'il, semisal darabtu, darabta, darabti. Jadi jika ada sebuah kalimat yang bersambung dengannya dhamir mutaharrika yang dengan dom darabtu atau dengan fathah darabta atau dengan kasar darabti, maka kalimat ini adalah fi'il madhi. Kemudian Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang bina fi'il madhi. Jadi i'rab dari fi'il madhi, di mana status fi'il madhi mabninya ini dengan harokat apa? Maka diketahui bahwa fi'il madhi yubna 'alal fathhi, mabninya dengan fathah seperti doroba. Dan ini merupakan asal dari binanya al-madhi. Asal dari mabninya fi'il madhi itu dengan fathah. Kemudian fi'il madhi itu juga dimabni dengan dhom. Kapan? Ketika dia bersambung dengan wawul jama'ah. Demikian pula fi'il madhi itu mabni dengan sukun ketika dia bersambung dengan dhamiril marfu al-mutaharrik. Penjelasannya insyaallah setelah ini. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Fauzan. Hadhihi ahwalu bina'il fi'lil madhi wa hiya thalathatun. Yang demikian yang telah disebutkan oleh Ibnu Hisyam adalah kondisi-kondisi mabninya fi'il madhi, di mana kondisi ini terbagi menjadi tiga macam. Al-ula, yang pertama, ayyakuna mabniyan alal fathhi, fi'il madhi mabni dengan fathah. Wa hadha huwal aslu, dan ini merupakan asal dari mabniya fi'il madhi, di mana dia mabni dengan fathah. Sawa'un akana al-fathu dhahiran nahwu takallama al-khatibu am muqaddaran nahwu da'al muslimu rabbahu. Baik fathah ini adalah fathah yang dhahirah, di akhir kalimat terdapat fathah, semisal perkataan kita takallama al-khatibu fatakallama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi 'alal fathhi adh-dhahir. Jadi dengan fathah yang dhahir di akhir. Am muqaddaron, atau ditakdirkan, karena ada huruf yang tidak menerima harokat, semisal huruf alif pada fi'il da'a, da'a yada'u. Faqauluna da'al muslimu rabbahu, da'a di sini fi'lun madhin mabniyun 'alal fathil muqaddar. 'Alal fathil muqaddar 'alal alif mana'a min duhuriha at-ta'atturu. Jadi fathah yang muqaddar ditakdirkan di atas alif yang tidak nampak karena ta'addur, ya ta'addar wujuduhu wa nutquhu. Fada'a fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin ala al-alifi mana'a min duhurihi at-ta'atturu. Taib. Mana'a min duhurihi at-ta'atturu. Fayubna fi'lul madhi ala al-fathi idha lam yattasil bihi syai'un kama muthila. Jadi fi'l madhi itu mabni dengan fathah apabila dia tidak bersambung dengan apapun, sebagaimana yang sudah kita contohkan. Atau dia bersambung awit taswanat bihita utakni sisa kinatu, atau dia bersambung tapi bersambungnya di sini dengan tata'nis yang disukun, maka dia juga mabni dengan apa? Dengan fathah. Nahwu nasahat Fatimatu ukhtuha, ukhtaha. Nasahat Fatimatu ukhtaha. Fanasahat fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi litisalihi bitai at-ta'nis wa ta ta'ut ta'nis as-sakinah ya. Kemudian Fatimatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi ukhtaha maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf alha dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafin ilaihi. Nasahat Fatimatu ukhtaha. Jadi nasahat ini adalah fi'il madhi yang dia mabni dengan apa? Dengan fathah, karena dia bersambung dengan ta at-ta'nis. Au alifu tathniyati, atau dia bersambung dengan alifu tathniyah. Alif yang menunjukkan jumlah dua. Nahmu asyahidani qala al-haqqa. Asyahidani qala al-haqqa. Qala di sini fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi litisalihi bi alifil itsnaini. Qala fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi litisalihi bi alifil itsnaini wal alifu hiya aliful itsnaini dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu huma. Al-haqqu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Jadi ini adalah keadaan yang pertama, di mana fi'il madhi itu mabni 'alal fathhi. Kapan? Ketika dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya, atau dia bersambung yang pertama dengan ta at-ta'nis, yang kedua dengan aliful itsnaini. Maka fi'il madhi yubna 'alal fathhi. Kondisi yang kedua, ayyakuna mabniyan ala dhammi, fi'il madhi mabni dengan ad-dham. Wadhalika idha tasolat bihi wawul jama'ati. Kapan? Yakni ketika bersambung dengan wawul jama'ah. Nahwu al-mujahiduna hadhuru. Fahadhuru fi'lun madhin mabniyun ala dhammi litisolihi biwawil jama'ati. Hadhuru fi'lun madhin mabniyun ala madha? Ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati. Wal waw hiya wawul jama'ati dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'il fa'il takdiruhu hum. Wal alifu fariqatun la mahala laha minal i'rab. Wal jumlah hadhuru fi mahali raf'i khabaril mubtada. Jadi al-mujahiduna hadaru. Hadaru di sini dia di kondisi apa? Rafa'nya khabar mubtada. Taib. Jadi yang kedua, fi'il madhi itu mabni dengan apa? Dengan dom. Kapan? Ketika dia bersambung dengan wawul jama'ah. Yang ketiga, ats-tsalitsatu ayyakuna mabniyan 'ala sukuni. Fi'il madhi mabni dengan sukun. Kapan? Wadhalika idza tasala bihi dhamiru raf'il mutaharrik, yakni ketika fi'il madhi bersambung dengan dhamir yang rafa' yang mutaharrik. Kata il fa'ili nahwu katabatul haditha, seperti ta'ul fa'il. Ini adalah dhamiru raf'il mutaharrik, seperti perkataan kita katabtul haditha. Fa katabtu fi'lun madhin mabniyun 'ala as-sukun litisalihi bita'il fa'il. Au na allati hiya fa'il, na al-fa'ilin. Jadi dhamir na nahnu yang merupakan fa'il. Nahwu istama'na al-muhadarata. Istama'na fi'lun madhin mabniyun 'ala as-sukun litisalihi bi dhamirir raf'il mutaharriki. Taib. Wanna nun huna nun wanna hiya dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu nahnu. Au nunul inathi atau nuniswah. Gimana fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun niswah dia mabni dengan apa? As-sukun kadzalika nahwu al-banatu jalasna fil manzili. Fa jalasna fi'lun madhin mabniyun ala as-sukun litisalihi bi dhamirir raf'il mutaharriki. Au litisalihi bin nunin niswah jaiz kadzalika. Wan nun hiya nunun niswah dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'il fa'ili takdiruhu au takdiruha hun hunna. Taib ikhwani azanallahu yakum. Jadi ad-dhamiru raf'il mutaharrik itu apa, disebutkan setelahnya, nanti kita juga sebutkan ya yang dikeluarkan dari ad-dhamir ar-raf, ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik, dan apa yang masuk di dalamnya yang bersambung dengan fi'il madhi. Wa qawluhu ad-dhamirul marfu ad-dhamiril marfu'il mutaharriki yukhriju dhamiran nasbi mithlal kafi fi nahwi akramaka. Ya, perkataan Ibnu Hisham ad-dhamiril marfu'al mutaharrik, yakni dhamir yang dalam kondisi rafa', di mana dhamir ini itu diharokati. Maka definisi ini mengeluarkan setiap dhamir yang tidak marfu, alias dhamir yang nasab, seperti al-kaf. Karena al-kaf itu enggak bisa menjadi dhamir yang marfu selama-lamanya. Kondisi dia imma dalam kondisi yang mansub atau yang majrur. Taib, nanti kita sebutkan insyaallah. Seperti perkataan kita akromaka. Fa akromaka ya, di sini fi'lun mudhari mabni ala madha? Akromaka. Alal fathi tetap ya, alal fathi karena status ka di sini dhamir kaf itu dalam kondisi maf'ulun bihi. Wana fi mithli Muhammadun akramana, dan na di sini dia yang dalam kondisi mansub atau dalam kondisi majrur juga fi'il mudhorinya fi'il madhinya itu tetap mabni dengan apa, dengan fathah. Tapi kalau tadi na yang dia itu termasuk dhamiru raf'il mutaharrik, dia dalam kondisi yang rafa, maka fi'il mudhorinya itu apa? Ya, disukun. Seperti jalasna alal kursi. Jalasna, fa jalasna fi'lun fi'lun madhin mabniyun ala as-sukun litisalihi bidhamirir raf'i bidhamirir raf'i al-mutaharriki. Taib. Fal fi'lu ma huma mabniyun alal fathi. Maka fi'il yang bersambung dengan dhamir yang tadi, yakni dhamir kaf di kondisi nasab dan dhamir na yang di kondisi nasab juga, itu mabni dengan fathah. Wa yukhriju wawal jama'ati, demikian pula definisi ad-dhamiril marfu'il mutaharriki itu mengeluarkan wawul jama'ah. Kenapa? Karena wawul jama'ah itu sukun, bukan berharokat fathah, dhammah atau kasrah, ya tidak, sukun. Hadoru, wawul jama'ahnya apa? Sukun. Liannaha dhamiru raf'in sakin. Iya, dia dhamir rafa', betul, tapi dia apa? Sukun. Fala yubnal madhi maha ala sukun. Maka fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah itu tidak mabni dengan apa? Dengan dhammah, dengan apa? Dengan fath, dengan apa? Dengan sukun. Dengan sukun, melainkan dia dimabni dengan apa? Dengan dhammah. Bal ala dhammi kama madha, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi pada kondisi yang kedua. Wa yukhriju alifal itsnaini, demikian pula mengeluarkan alif al-itsnaini. Iya, ini adalah dhamir yang rafa. Fa innaha dhamiru raf'in. Benar. Tapi apa? Statusnya sukun kadzalika. Jadi yang bersambung dengan aliful itsnaini fi'il madhi itu mabni dengan fathah. Wal madhi maha mabniun 'alal fathi kama taqaddama. Dan fi'il madhi yang bersambung dengan aliful itsnaini itu mabni dengan apa? Dengan fathah sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Jadi ikhwani azanillahu yakum, dhamir itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhamir yang baris. Baris itu kelihatan. Yang kedua adalah dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Dhamir baris ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dhamir yang munfasil, yakni yang terpisah dari fi'il. Kemudian yang kedua adalah domir muttasil yang bersambung dengan fi'il. Nah, domir munfasil ini dia hanya ada dua keadaan. Yang pertama keadaan yang rofak terus menerus, dan yang kedua keadaan yang nasob terus menerus. Keadaan yang rofak terus menerus itu domirun barisun munfasil ialah yang kita sudah hafal, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Nah, kemudian dalam kondisi yang nasab terus-menerus yang munfasil itu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, sekarang kita masuk ke domir yang baris yang muttasil, di mana domir ini bersambung dengan apa? Dengan fi'il. Maka domir ini itu ada tiga keadaan. Yang pertama yang selalu rofa', domir yang selalu apa? Rofa'. Nah, domir ini ada lima yang selalu rofa. Yang pertama wawul jamaah, yang kedua aliful itnain, yang ketiga ta'ul fa'il, yang keempat ya'ul mukhotobah, yang kelima nunun niswah. Domir ini semuanya itu dalam kondisi apa? Rofa terus menerus. Wawul jamaah terus menerus dalam kondisi rofa, tidak mungkin dia nasab ataupun majrur. Dia dalam kondisi apa? Rofa. Nah, tadi kalau dia bersambung dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu mabni ala madza? Ala dhom. Ya. Kalau fi'il madhi itu bersambung dengan wawul jamaah, maka apa? Mabni ala ala dhom. Kemudian aliful itsnaini. Aliful itsnaini kalau fi'il madhi bersambung dengan aliful itsnaini, maka mabni ala madza tadi? Ala al-fatah, jalasa, jalasa, ya tidak, mabni al-fatah. Terus yang ketiga, ta'ul fa'il. Jika fi'il madhi bersambung dengan ta'ul fa'il, maka dia mabni ala as-sukun. Dan ini pembahasan kita, yang domir al-marfu, al-mutaharrik itu adalah ta'ul fa'il dan nun niswah yang masuk di sini. Adapun ya al-mukhotobah itu tidak masuk, karena dia masuknya ke fi'il mudhari. Di fi'il madhi itu tidak ada. Kemudian kondisi yang kedua itu di kondisi nasab dan jar itu ada tiga. Yang pertama adalah kaful khitab wa furu'uha. Jadi ka, domir ka kuma kum, ki kuma kunna. Ini semuanya bisa dalam kondisi nasab ataupun jar. Kemudian alha wa furu'uha, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ini dalam kondisi nasab ataupun jar. Nah, kedua-duanya ya kalau bersambung dengan fi'il madhi, maka fi'il madhi itu tetap mabni alal fathi. Terus yang terakhir itu ya al mutakallim. Maka ya mutakallim ini enggak bisa bersambung dengan fi'il madhi kecuali harus disambung dengan nun wiqayah. Nun apa? Wiqayah. Karena enggak bisa kita katakan akali. Ya. Akali misalkan, atau misalkan dorobi, nggak bisa. Harusnya doroba ni, ya, supaya fi'il madhi itu tetap mabni alal fathi. Dan yang terakhir adalah domirna tadi yang nahnu. Nah, itu bisa berada di semua keadaan, baik di keadaan rofa, di keadaan nasab, dan di keadaan jar itu bisa. Tapi kalau dia dalam kondisi marfu, maka dia bersambung dengan fi'il madhi, itu fi'il madhinya mabni ala madha? Ala sukun, jalasna alal kursi. Fajalasna fi'lun madhin mabniun ala as-sukun litisalihi bidomiril marfu al-mutaharrik. Wanna, ya, huna, domirun barisun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'il fa'il takdiruhu nahnu. Tapi kalau dia dalam kondisi nasab ataupun dalam kondisi jar, maka fi'il madinya tetap mabni ala apa yang pertama? Al-fatah. Misalkan akromana muhammadun, fannahuna mada maf'ulun bihi. Jadi akromana fa'ilnya muhammad. Paham ya? Marortu bina masalan, atau marro muhammadun bina, fannahuna mada fi halati majrur, ya, karena dia adalah majrur dengan ba, ya. Tapi fi'il madinya itu ya apa namanya tetap dia mabni ala mada alal fathi. Baik, jadi demikian ya, ini adalah kondisi mabniyah fi'il madhi, di mana fi'il madhi itu ada tiga keadaan. Dia mabni dengan apa? Pertama dengan fathah, kemudian mabni dengan ad-dhom. Kapan ini? Ketika bersambung dengan wawul jamaati, dan juga mabni dengan apa? As-sukun, ketika bersambung dengan dhamir yang marfu, yang mutaharrik. Ya, dan furu'nya ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobna juga demikian masuk, dorobna. Ya. Kemudian dorobna untuk nahnu. Ini semuanya adalah at-tomir, al-marfu, al-mutaharrik. Dan perlu saya sebutkan bahwa sebagian ulama itu lebih condong kepada madhab bahwa fi'il madhi itu mabni dengan fathah daiman. Jadi mabninya itu dengan fathah terus menerus. Nah, kenapa ketika dia bersambung dengan wawul jama'ati itu menjadi madmum dengan turubu? Nah, itu karena apa? Karena ada arid. Aridnya itu adalah wawul jama'ah, yang menjadikan fi'il madhi yang harusnya mabni dengan fathah itu diganti dengan dom. Jadi dorobu ala hadal madhab huwa fi'lun madhin mabniyun alal fathah al-muqaddar mana'a min duhurihi istighalul mahal biharakati ad-dom limunasabati ma ba'daha, yakni wawil jama'ah. Jadi untuk madhab ini, ya, ya, madhab ini dipilih oleh As-Son Haji dalam Al-Ajrumiyah, dan sebagian ulama itu memilih fi'il madhi mabni dengan fathah terus-menerus. Tapi menurut saya, madhab ini untuk pemula tidak cocok. Madhab yang cocok untuk pemula, dan ini ternyata madhabnya Ibnu Malik, madhabnya Ibnu Hisham, yang insya Allah lebih anha daripada As-Son Haji dan kawan-kawannya, yang mana mereka itu bersepakat bahwa fi'il madhi mabni alal fathah, bahwa fi'il madhi itu punya tiga keadaan. Jadi lebih anha, apa lebih anha maksudnya? Lebih paham nahwu, lebih ngelotok nahwunya. Jadi Ibnu Hisham juga mengatakan di sini fi'il madhi itu punya tiga keadaan. Jadi mabni dengan fathah ketika dia tidak bersambung dengan apapun, atau bersambung dengan ta'nis, atau bersambung dengan aliful itsnaini, atau mabni dengan dom ketika bersambung dengan wawul jama'ati, atau atau mabni dengan sukun ketika bersambung dengan ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik. Demikian pula ketika mengi'rabtum ya, dalam perkataan kita dorobtum al-hajara masalan. Sebagian ulama itu mengatakan tum itu semuanya dhamir. Dorobtum, dorobtum al-hajaro, dorobtum, doroba, di sini fi'lun madhin mabniun ala sukun litisolihi bidomiril marfu'i al-mutahariki tum domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'il fa'il takdiruhu antum. Tapi sebagian ulama itu mengatakan bahwa tum yang domir cuma taknya saja. Jadi mereka mengatakan dorobtum, jadi doroba sudah tum domi tu ya, tu domirun barisun muttasilun mabniun ala dom fi mahalli raf'il fa'il wal mim alamatul jama' wal mim alamatul jama'. Jadi tidak apa, tidak menggabungkan antara tak dengan mim ya, sebagian ulama itu menggabungkan antara tak dengan mim, jadi dikatakan apa, tum. Jadi tum itu domirun barisun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'il fa'il. Tapi sebagian ulama yang domir itu cuma tak saja. Jadi mereka mengatakan tum tu domirun barisun muttasilun mabniyun ala dom fi mahali raf'il fa'il wal mim alamatul jama'. Kalau yang tuma, yang mimnya itu adalah lil'imad, sedangkan alifnya itu alamatut tathniyah. Ya, jadi ini perbedaan masalah i'rab saja. ya, tidak terlalu signifikan, dalam arti hanya tahlil saja, pendeskripsian secara i'rab saja. Namun tadi ya, untuk yang fi'il madhi yang kita sepakati itu yang di sampaikan oleh Ibnu Malik dan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihima, bahwa apa? Bahwa fi'il madhi itu mabninya dengan tiga keadaan. Imma dia mabni alal fathi, atau mabni ala ad-dhammi, atau mabni ala as-sukun. Dan sudah kita sebutkan ya, kapan dia mabni dengan fathah, atau dengan as-sukun, atau dengan ad-dhamm. Wallahu ta'ala alam bis-sawab.